Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Telah kita sebutkan dari permasalahan sifat yang telah disebutkan oleh Syekh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Yang kedua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat memiliki kedua tangan. Siapa yang hafal dalilnya? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat memiliki kedua tangan. Siapa yang hafal? Dari hafal. Dari beliada mabsutatan. Apa sebabnya? Yahudi mengatakan qalat al-yahud yadullahi maghrulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tayyib, wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Dan yang lainnya, tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Yang lainnya, saya ingat yang lainnya. Tentang penciptaan Adam alaihissalam yang Allah sudah sebutkan diciptakan dengan kedua tangannya. Qala Iblisu dengan apa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Tayyib. Dengan hadith, ya. Hadith yang dimuat oleh musannif di sini. Dan juga ijma' yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang menetapkan bahwasanya Allah SWT disifati dengan kedua tangan. Kemudian apa tafsiran ahli ta'til, ahli tahrif tentang makna yad? Siapa yang ingat tafsir ahli ta'til? Kepada apa mereka maknakan atau tafsirkan al-yad? Kepada quwa ataupun ni'mah ataupun khudrah. Ya. Ni'mah, quwa ataupun khudrah. Tayyib. Yang ini memang dari segi bahasa terkadang datang. Tetapi wa nuruddu alaihi bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kata Syekh, kita bantah ahli ta'til yang menafsirkan al-yad kepada ni'mah ataupun qudrah ataupun quwwah dengan kaidah yang keempat yang telah berlalu, yang sangat bermanfaat untuk mematahkan ahli ta'til. apa bantahannya? Yang pertama, menyelisih zahir nas. Ya. Penafsiran ya kepada ni'mah ataupun qudrah ataupun quwwah ini menyelisih zahir nas. Dan nas menyatakan al-yad, wal-yad ma'ruf inil Arab. Yang kedua, bantahan yang kedua, bantahan yang kedua, menyisihi jalan salaf, metodenya, prinsip, manhaj salaf. Karena salaf telah menetapkan yad sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dari yang sahih yang menunjukkan bahwasanya makna yad ditafsirkan dengan ni'mah ataupun qudrah ataupun quwwah, bukan berarti tafsir maknanya sempit ditafsirkan dengan satu bahasa, la. Atau jumud harus demikian Al-Quran ditafsirkan, la. Ya, karena hal itu didasari dengan dalil. Yang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, maksudnya ada kalanya ya. Al-yad secara bahasa maknanya quwwah ataupun qudrah ataupun ni'mah. Tetapi tatkala kita menafsirkan Al-Quran, maka untuk ditafsirkan dengan ketiga makna ini harus ada dalil lain yang menunjukkan terhadap tafsiran tersebut. Sehingga menafsirkan Al-Quran bukan jumud, karena harus didasari dengan dalil. Oleh karena itu kita meminta dalil, hatu burhanakum, ya, datangkan dalilnya. Ya, jikalau yad dalam ayat-ayat ditafsirkan kepada quwwah ataupun ni'mah ataupun qudrah, terlebih jika antum faham apa yang telah berlalu dari muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Demikian pula penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tidak boleh kita menetapkan makna yang mengandung taksir fi huquqillah, peremehan, pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah SWT terbentang. Maka jikalau yada ditafsirkan dengan ni'mah, menunjukkan hanya kedua nikmat Allah SWT. Taksir fi hukukillah menunjukkan Allah SWT hanya memiliki dua nikmat, atau memiliki dua qudrah, atau memiliki dua quwwah. Sehingga menafsirkan makna tersebut mengandung pelecehan, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak boleh jikalau makna yang seperti ini. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lima khalaqtu biyadayya, mencipta dengan kedua tangan, mencipta dengan kedua kekuatan atau kedua nikmat atau kedua kemampuan. Ini sungguh sebagai sesuatu yang dianggap lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sehingga Syekh di sini mengomentari, wabi wajhin rabi'in, atau dengan bantahan yang keempat. Dengan bantahan yang keempat, karena pada kaidah yang keempat hanya tiga bantahan, yaitu apa yang anda katakan bahwasanya anda tafsirkan yad kepada quwwah ataupun ni'mah ataupun qudrah itu menyelisihi zahir nas. Yang kedua, menyelisihi jalannya salaf, karena sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman salafun salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan benar. Itu sebaik-baik pemahaman. Khairun nas, khairul qurun, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, dan jaminan-jaminan yang lain tentang baiknya pemahaman mereka. sehingga seharusnya untuk seseorang dikaitkan pemahamannya, dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman salafun salih. Jadi itu harus wajib. Dan yang ketiga, bantahan yang ketiga yaitu hal ala sidqi qaulik, datangkan atas benar perkataanmu dari daripada Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan ia dimaknakan dengan ni'mah ataupun kudrah ataupun kuwah. Kemudian yang keempat kata Syekh, bantahan yang keempat, anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidzalik qat'an, bahwasanya dalam konteks ayat ada perkara yang melarang, mencegah, tidak memperbolehkan untuk menafsirkan yad dengan makna ni'mah ataupun qudrah atau bahkan quwwah. Ya. Di dalam siyak ayat, konteks ayat, ada perkara yang tidak boleh untuk seseorang menafsirkan yad dengan makna keduanya, yaitu ni'mah ataupun qudrah ataupun makna yang lainnya. Itu sama sekali qata'an tidak boleh, karena dari konteks ayat itu sendiri yang tidak memperbolehkannya. Apa itu sisi tidak bolehnya? Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah SWT, lima khalaqtu biyadaya, lima khalaqtu biyadaya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, kata Allah. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk engkau sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka konteks ayat ini, al-lihaq ataupun as-sibaq, sebelumnya melarang untuk ia ditafsirkan dengan makna ni'mah ataupun kudrah. Kenapa? Li'anna ni'mata wal kudrata la takhluq. Karena yang namanya ni'mah dan kudrah tidak bisa mencipta, tidak bisa membuat, tetapi yang membuat adalah tangan. Itu sisi yang yamna tafsirahuma, melarang tafsir, ya, untuk ditafsirkan yad kepada ni'mah atau kudrah. Karena siyak ayat lima khalaqtu, membuat atau mencipta dengan apa? Dengan tangan, tetapi bukan dengan ni'mat ataupun bukan dengan kudrah ataupun dengan kuat. Seseorang punya kekuatan, punya kemampuan, tapi dia tidak punya tangan, bagaimana yang terjadi? Itu orang. Saya menunjukkan peran yang terbesar yaitu tangan. Dan di sini bukan berarti kita menyerupakan Allah SWT dan makhluk. Sisi pendekatan saja. طيب سبحان الله تعالى عما يصفون مثل فهمي ini siyak ayat melarang, mencegah, tidak memperbolehkan, bahkan keliru ketika ditafsirkan ya di sini dengan nikmat ataupun qudrah ataupun quwwah, karena nikmat tidak bisa mencipta, qudrah tidak bisa mencipta, ya quwwah tidak bisa mencipta pula. طيب terlebih tadi mana nikmah qudrah dan quwwah mengandung naqas, ya, sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi yadihi al-ukhra al-qabdu, di tangan yang lainnya kematian. Allah SWT memegang kematian. Di dalam riwayat yang lainnya al-fayadu, di tangan yang lainnya Allah SWT memberi. Menunjukkan bukan di nikmat yang lain atau di kemampuan yang lain ataupun di kekuatan yang lain Allah SWT mematikan atau memberi atau berbuat baik. Hal itu dengan tangan. Bisa difahami. Itu sisi bantahan yang keempat. Ya. Bantahan yang keempat, tambahannya dari kaidah yang keempat yang menjelaskan tiga bantahan, yaitu bahwasanya konteks ayat melarang dan mencegah untuk ditafsirkan yad kepada nikmat dan kuah. Pertama, karena mengandung nakas bagi Allah, ya, pelecehan bagi Allah SWT. Dan yang kedua, karena nikmah ataupun kudrat dan kuah tidak bisa mencipta. Kemudian kata Syekh Yasin Abdullah Ta'ala, wajhun khamis, dan juga bisa ditambah dengan bantahan yang kelima untuk tidak ditafsirkan yad kepada ni'mah ataupun quwwah ataupun qudrah. Bantahan yang kelima tiada lain yaitu al-qara'in tusbitul yad al-haqiqah, qarinah-qarinah yang ada, dalil-dalil yang lain menunjukkan, membuktikan bahwasanya yad di dalam ayat ataupun hadis adalah yad haqiqah, tangan yang sebenarnya, bukan bermakna ni'mah atau bukan bermakna quwwah ataupun bukan bermakna qudrah. Apa itu qarinah? Dalil lain, dalil lain dalam berbagai macam hadis datang Allah SWT disifati dengan sifat asabi', ya, memiliki jari-jemari. Tayyib. Bahwasanya qulubul ibad baina asabi min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah SWT. Baina asabi, baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya, di antara dua jemari Allah SWT. Yuqallibuhu kaifa yasha. Karena itu Nabi SAW banyak meminta kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah SWT membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ya. Ini qarina. Ya. Sementara usbu', jari jemari mensifati apa? Menetapkan adanya apa? Adanya tangan, ikhwan. Ya. Itu qarinah namanya. Tidak mungkin ada jari melainkan di sana ada tangan. Tanya. Demikian pula dalam hadis al-qabdu. Ya. Kalau ditafsirkan dengan menggenggam atau al-yamin, was-samawati matwiyatun biyaminih. Ya. Langit dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Tanya. Menunjukkan hal itu pun menetapkan adanya tangan. Ataupun al-basat, ya, al-basat membentangkan. Tidak mungkin sifat membentangkan itu ada pada Allah melainkan dengan tangan. Ya, yang terbentang apa ini? Tangannya. Tajib. Sehingga qarinah ini semua, demikian pula al-khat wal-kitabah, ya, al-khat wal-kitabah, ini semua adalah menetapkan adanya sifat tangan bagi Allah SWT. Yabsutur rizqa liman yasha, Allah SWT memberikan atau membentangkan rezeki bagi Allah, bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, maka ini semua ya'ud ilal yad, kembalinya kepada tangan, bukan kembali kepada ni'mah atau kepada qudrah ataupun kepada quwwah. Ya, ini yang akan menafikan, menolak, ya, penafsiran mereka ketika ia ditafsirkan dengan ni'mah ataupun qudrah ataupun quwwah. Kenapa kalau ni'mah kok ada sifat jari, ada sifat menggenggam, ada sifat membentangkan, dan yang lain-lainnya, menulis. Apakah bukan dengan tangan hal itu? Itu sisi yang kelima sebagai bantahan bagi yang menafsirkan dengan tafsiran yang keliru dari makna iyadah. Meskipun datang secara bahasa, terkadang maknanya seperti itu, tapi harus dengan qarinah, dalil lain yang membuktikan bahwasanya ditafsirkan dengan hal itu. والله تعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. Arahan-arahan yang datang dari arahan-arahan tersebut menjelaskan tentang sifat kedua tangan dan bagaimana untuk kita mengkompromikan, mencocokkan, mensamakan di antara dalil-dalil yang datang yang menyebutkan bahwasanya Allah SWT tersifati dengan kedua tangan. Apa sisi tawafuknya untuk mengkompromikannya dalil-dalil yang ada? Karena dalil-dalil yang ada qad ta'ti bilafdil mufrad awil mutanna awil jama', terkadang datang dengan lafad mufrad atau lafad mutanna ataupun jama'. Itu dalil yang menerangkan maksudnya Allah tersifati dengan sifat memiliki tangan, terkadang dengan mufrad ataupun mutanna ataupun jama'. Kalau mufrad berarti dengan apa lafadnya? Abu ini lafad mufrad Allah SWT tersifati dengan tangan, seperti apa lafadnya? Mufradnya sudah mulai dari seluruhnya belum? Hey. Seperti apa? Untuk Abu siapa? Yadan. Abu siapa? Bismillah. Ya, kalau mufrad berarti dengan lafad yad, yadun atau al yadu, yadun nakrah atau al yadu. Itu mufrad namanya. Atau datang dalil dengan lafad musanna. Kalau musanna seperti apa? Seperti apa Abu Zaki? Musanna. Yadani, tinggal ditambah alif dan nun. Al yadani itu musanna. Atau dengan lafaz jamak. Sudah Pak Umar. Lafaz jamak. Hah? Jamak apa berarti kalau yaduna? Jamak apa? Kita kersari. Kenapa Pak Muhammad? Hah? Aidi. Aidun atau Aidi? Aidun. Hah? Aidun. Aidun. Lu apa apa? Aidun atau Aidi? Jamak dari yad. Aidun. Baik. Ubakar. Jamak yad. Jamak apa namanya? Jamak taksir atau jamak manas? Jamak muzakkar sari. Apa Abu Dafa? Yaduna atau Aidun? Aidun. Farhan. Siapa lagi di situ? Bu Faiz ada? Oh boys. Mahfsa. Jama' yad. Yadun. Yaduna atau aidun. Yang mutakar salim berarti. Apa bin Uman? Aidun. Ujubir. Idi. Udaifa. Aidun. Tayyib. Yang raja Aidi. Aidi. Tayyib. Di jamaknya yadun, jamaknya aidi. Seperti ada ya-nya ujungnya. Tayyib. Itu dalil yang ada yang menunjukkan tentang sifat tangan bagi Allah terkadang dengan mufrad yadun atau dengan musanna musanna yadani atau dengan jamak aidi. Al-awwal seperti yang pertama dengan mufrad al-ifradu ka qawlihi ta'ala. Dengan lafaz mufrad tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Mufrad biyadihi yad. Athani atathniyatu ka qawli ta'ala bal yadahu mabsutatan yadahu. Mana musannanya Abu Zaki? Baru lewat ini musanna ini. Mana Abu Furhan? Mana musanna dari yadun? Hah? Ada kitabnya? Enggak ada. Masih panjang ya yang enggak punya motokopi dari yang lain. Ini. Abu Akhuzi. Mana musanna bal yadahu mabsutatan. Musannanya mana? Yadahu. Yadahu musanna. Yada ada alifnya di sini. Setelah dal alif kemudian ha. Yadahu. Musanna. Kok enggak ada nunnya? Musanna kita tahu alif dan nun atau ya dan nun ya. Mana musannanya Abu Bakar? Gak ada kitabnya. Abu Jubair. Hah? Musanna alif. Tayyib. Nunnya mahdhufa dihilangkan karena dia mudhaf. Mudhaf syaratnya tidak boleh ditanwin. Ya. Maka ketika musanna tanwinnya dengan nun. Oleh karena itu ketika diidhafahkan musanna ataupun jamak mudzakkar salim nunnya harus dihitangkan. Tayyib. Maka yada itu musanna asalnya dari yadani. Tapi karena dia diidhafahkan hilang nunnya. Tayyib. Santum. Ats-tsalitsu al-jam'u. Yang ketiga dengan lafaz jamak. Qawlihi ta'ala dan musanna sebagaimana kita sebutkan di surat Sad. Lima khalaqtu biyadayya. Biyadayya. Biyadayya ini mansub apa majrur? Bukhidah. Lima khalaqtu biyadayya. Mansub apa majrur? Majrur lafzan, secara lafaz majrur dia. Ya. Maka di sini termasuk tadi yang kedua yaitu dengan dibuang nunnya. Asalnya biyadaini. Ya, tetapi karena dia ditafahkan ke ya mutakallim biyadaya. Tidak biyadaini. Tayyib. Adapun dengan lafaz jamak qouli ta'ala awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman aydina ya, diidhafakan kepada nahnu, aidi, yadun, aidi jamaknya. Sehingga dari apa yang datang tentang nusus atau adillah yang menyebutkan tentang sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dengan lafaz mufrad, terkadang dengan musanna, terkadang dengan jamak. Sehingga jangan sampai seseorang memahami bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa ta'ala satu atau dua ataupun tiga lebih. Kenapa? Karena dalilnya ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Maka kata Syekh, kaifa nuwafiq bainahuma atau bainaha? Bagaimana kita mengkompromikan, ya, mencocokkan, memahami tentang berbeda-bedanya dalil yang menunjukkan tentang sifat tangan atau yad. Wa tawfiqu bain hadhihi alwujuh an naqul, maka arahan, kesesuaian, kompromi daripada arahan-arahan ini, sisi-sisi ini, tiada lain dengan kita mengatakan al-wajhul awal, arahan yang pertama, mufradun mudaf fayashmalu kullama thabata lillahi min yadin wala yunafi athintain. Itu arahan yang pertama, bimbingan yang pertama. Kaidahnya, ya, dalam bahasa Arab, mufradun mudaf ta'um, memberikan faidah umum. Mufradun mudaf ta'um, memberikan faidah umum, menyeluruh, ya, yufidul umum. Ya, bapa, yashmalu, mencakup kullama thabata lillah, mencakup seluruh apa yang menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, min yadin, dari tangannya. Wala yunafi thintaini, sehingga tidak menafikan, tidak menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan kedua tangan. Karena umum, mufradul mudhaf artinya tangan, masuk ke dalam kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidah mufrad mudhaf biyadihi, biyad diidhafkan ke huwa, biyadihi artinya apa? Menyeluruh, mencakup seluruh perkara-perkara yang menjadikan ketetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an banyak, ikhwah, yang perlu kita fahami. Oleh karena itu As-Sa'di rahimallahu ta'ala, sebelum masuk ke dalam tafsirnya, di mukaddimah beliau sebutkan, ya, sebelum masuk ke dalam tafsir, beliau sebutkan sengaja untuk difahami oleh para pembacanya kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an. Antum baca, ya, di situ beliau sebutkan fawaid, ya, yang berkaitan tentang tafsir Al-Qur'an. Di antaranya mufradun mudhaf ta'um. Ya, kalau ada ditemukan dalam Al-Qur'an lafaz mufrad diidhafahkan, itu mencakup seluruh jenis-jenis yang ada di bawahnya. Ya, seperti dalam awal ayat, bismillah. Bismillah. Bismi ismun, mufrad apa jamak? Ismun mufrad. Ya. Musannanya ismani, jamaknya asma. Di sini ismun apa? Mudhaf, diidhafahkan ke Allah, lafzul jalalah. Yashmalu kull asma'ihi al-husna. Ya, sehingga mencakup seluruh nama-nama yang sempurna. Sehingga bismillah dengan menyebut nama Allah, seluruh nama Allah, apa saja yang menjadi ketetapan bagi Allah SWT dari nama-namanya masuk kepada hal ini. Ya. Karena di situ faedahnya mufradun mudhaf. Kalau ditemukan mufrad diidhafahkan kepada setelahnya, faedahnya mencakup seluruh jenis yang ada di bawahnya. Seperti di sini pula, bukan berarti Allah SWT memiliki satu tangan, tetapi masuk kepada jenis yang lainnya. Tidak menafikan Allah SWT disifati dengan kedua tangan, bahkan lafaz mufrad yad ini masuk ke dalam musanna, ya, masuk ke dalam musanna. Itu yang pertama. Ya, dan ini banyak dalam Al-Quran. Wa amma jam'u adapun jamak, kalau musanna sudah jelas ikhwan, ya. Kalau musanna sudah jelas Allah sunnah tersifati dengan dua tangan, enggak usah dibahas lagi, ya. Yang dianggap muskil itu dengan lafaz mufrad, karena mufrad, ya, yang terbetik dalam benak kita itu menunjukkan satu. Jamak yang terbetik dalam benak kita menunjukkan tiga atau lebih. Tapi jangan sampai seorang mensifati Allah SWT dengan satu tangan, ya, atau tiga tangan lebih. Tayyib. Maka sekarang bagaimana untuk mencocokkan dengan yang musanna dua tangan? Tayyib. Wa amma jam'u adabun lafadz jamak dalam Al-Qur'an fa huwa litta'zim. Faedahnya untuk pengagungan. Ya. Pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. La lil haqiqatil adad alladhi huwa thalathatun fa aktsar. Bukan untuk menerangkan hakikat hitungan bilangan yang ada. Yang mana jamak itu menunjukkan tiga atau lebih, bukan. Jadi bukan untuk menunjukkan kenyataan bilangan yang ada yaitu menunjukkan tiga atau lebih, tapi untuk ta'zim, ya, lafaz jamak yaitu untuk ta'zim. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ja'alna wa khalaqna. Apakah dengan itu, ya, kita mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jamak banyak? Karena dengan lafaz nahnu, nahnu itu difahami oleh sebagian orang atau dalam kaidah bahasa Arab bermakna tiga orang atau lebih, ya. Sehingga jangan sampai memikirkan bahwasanya Allah itu banyak. Tapi nahnu di sini lil azim, untuk pemuliaan, penghormatan. Itu maknanya dengan lafaz jamak sebagai ta'zim, pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menunjukkan tiga atau lebih. Ya, seperti antum. Antum, ya, ini yang berlaku di negeri kita, memanggil saudaranya dengan antum. Ini ta'zim saja. Adapun yang kita dengar di Yaman tidak ada orang memanggil kita antum. Tapi bingung nanti. Ya, ant. Ant. Ant. Ya, kamu sini. Seperti itu. Tidak antum. Jadi dengan lafaz yang sebenarnya hanya di Indonesia saja. Demikian ikhwan. Ya, ini enggak benar. Tayyib, satu orang ada ikhwan. Ikhwan itu jamak. Ya. Tiga sampai lebih. Atau ada akhwat. Akhwat itu jamak. Ya. Tapi mufradnya akh. Atau mufradnya ukht. Ukhtun. Ya, tapi di Indonesia sudah sering lafaz-lafaz jamak itu digunakan untuk mufrad. Ada ummahat, satu orang, ummu fulan, bukan ummahat. Ummah itu banyak, tiga atau lebih. Tunjuk. Bisa difahami. Ya, itu lafaz-lafaz. Wahina idzin la yunafi tathniyata. Ya, sehingga jika kita faham makna jama' adalah untuk pengagungan bagi Allah SWT, maka ini tidak menafikan musanna tasniyah. Ya, tidak menafikan tasniyah. Tetap kembali, ya, lafaz jama' tersebut kepada tasniyah. Ala annahu qad qil, dan bahwasanya telah dikatakan, inna aqallal jama'i itsnan. Paling sedikitnya jama' dua. Terlebih kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya paling sedikitnya jama' adalah dua, beres urusannya ikhwan. Ya. Kalau antum memahami ada sebagian para ahli nahwu yang berpendapat paling sedikitnya jama' itu dua, sebagaimana sholat. Sholat dikatakan sholat berjamaah paling sedikitnya berapa? Dua. Ya. Ibn Rajab menganggap bahwasanya sahnya jamaah dikatakan jamaah jikalau ada imam dengan satu makmum, itu minimalnya. Terlebih kalau ada orang yang keliru memahami, ya, perkataan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. jamaah itu meskipun satu orang, tapi kalau di atas al-haq disebut jamaah. Baik. Itu bukan secara bahasa. Ya, tapi secara syar'i. Ya, tapi secara bahasa ada yang berpendapat paling sedikitnya dua. Nah, kalau paling sedikitnya dua, sudah. Iya. Yang lafaz jamaah itu kembali kepada musanna. Di antara yang cenderung kepada pendapat ini pula, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Jurumiyahnya. Syarah Jurumiyah Al-Syekh cenderung berpendapat maksudnya paling sedikit jamak dua. Ya. Karena diambil dari firman Allah SWT di surat Tahrim, faqad saghat qulubukuma qulubukuma. Ya. Didhafahkan qulub jamak kepada kuma musanna. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau untuk pengagungan sudah beres. Ya. Qulub jamak kuma sebagai penghormatan untuk kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Idza humila al-jam'u ala aqallihi, maka jikalau jamak dibawakan kepada paling sedikitnya yaitu dua, fa mu'arabata bainahu wa bain tathniyati aslan, sehingga tidak ada, tidak bertolak belakang. Ya, tidak bertolak belakang di antara lafaz jamak dengan lafaz tathniyah sama sekali. Kalau seseorang berpendapat bahasanya paling sedikit jamak dua, sehingga lafaz jamak diartikan dua orang atau dua benda. Bisa difahami? Lafaz jamak bisa diartikan dua sosok, dua benda atau dua yang lainnya. Karena paling sedikit dua. Tapi kembali kepada yang pertama sudah cukup, yaitu litta'zim. Lafaz jamak kadang digunakan untuk ta'zim, pengagungan, penghormatan. Wallahu ta'ala alam bisawab.